الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Jamaah sekalian, masih melanjutkan ucapan muallif rahimahullah dari asbab yang pertama, upaya mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup ini. Qala, berkata muallif rahimahullah pada halaman ke-10 di bagian akhir, beliau menyebutkan setelah menyebutkan adanya orang-orang yang tidak memiliki iman ketika mendapatkan perkara yang menyenangkan, tak kala mereka mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Qala, wa in hasalat alal fardi wa taqdiri fa huwa aydan qalaqun minal jihadil mazkurah. Orang yang tidak punya iman ketika mendapatkan perkara yang disenangi dari perkara dunia, itu menambah sombong, menambah jelek, dan ketika itu dia terus ingin mendapatkan yang lainnya. Kadang dia dapat, kadang dia tidak mendapatkannya. Wa in hasolat, sekalipun dia mendapatkan perkara yang dia inginkan, halal fardhi wa taqdir, sesuai dengan ketentuan ya Allah takdirkan padanya, fahuwa aydan khalaqun, itu juga menjadikan goncang, minal jihatil mazkurah, dari sisi yang telah disebutkan tadi. Naam. Ketika dia mendapatkan pun jiwanya belum tenang, si goncang. Wa yatalaqa al-makarih biqalaqin wa jaza'in wa khaufin wa dhajarin. Dan dia juga akan mendapatkan al-makarih, perkara yang tidak disukai, dikolak dengan goncangnya jiwa, wajaza' berkeluh kesahnya jiwa, wa khauf bahasa cemas. Wadojar, dan akan mencapai pada tingkatan bosan. Fala tas'al amma yahdus lahu minas syaqail hayah. Kalau orang seperti ini keadaannya, goncang jiwanya, berkeluh kesah, cemas, takut, sampai mencapai puncak, dia itu bosan meraih kehidupan ini, jangan Anda tanyakan apa yang akan didapatkan olehnya min syaqail hayah, berupa kecelakaan hidup. Hidupnya celaka karena diakhiri dengan bunuh diri misalnya, karena goncangnya begitu kuat tidak sanggup bunuh diri. Na'udzubillah. Lalu apa makna kebahagiaan? Harta sudah cukup, pangkat sudah dia dapatkan, kemewahan dia sudah cukupi, kok berujung bunuh diri? Mana kebahagiaannya? Syaqaul hayat. Bukan hanya itu, kadang wa minal amradil fikriyati wal asabiyah. Atau kadang kata saya akan didapatkan berupa penyakit-penyakit fikriyah. Depresi atau apa? Bisa tidur, bentar-bentar bangun. Wal asabiyah, atau penyakit saraf. Asabiyah, saraf. Iya, enggak bisa tidur, atau malah masuk rumah sakit. Orang gila. Na'udzubillah. Dia ingin mengejar kedudukan yang sangat tinggi, dikeluarkan seluruh harta yang dimiliki, mentok, tidak dapat, pusing. Hanya dilepasnya baju, lepasnya celana, muter-muter di kota. Ini sarafnya rusak. Na'udzubillah, itulah kehidupan kadang. Wa minal khaufi alladhi qad yasilu bihi ila aswa'il halat. Dan juga termasuk al khauf, cemas, rasa cemas. Alladhi qad yahsul, yang kadang didapatkan ila aswa'il halat, pada kondisi yang paling jelek. Aswa'il halat, kondisi yang paling jelek. Wa afdha'il muza'ajat, dan kengerian dari kecemasan. Afdha', kecemasan, kengerian dari rasa cemas. Saking cemasnya itu dia jadi takut keluar ketemu orang. Ini dia dapat harta yang cukup, kedudukan yang cukup, kemewahan dunia yang cukup, ternyata seperti ini. Apakah ini bahagia? Li'annahu la yarju sawaba wala sabara. Indahu yusallihi wa yahunu alaihi. Kenapa orang tersebut ditimpa kegelisahan, kecemasan, sakit pikirannya, sarafnya, bahkan sampai kepada kecemasan yang sangat mengerikan? Li'annahu la yarju sawaba. Ini pangkalnya. Karena dia tidak mengharapkan sawaba, pahala. Tidak mengharapkan kehidupan akhirat. Wala sabra, tidak ada kesabaran indahu, di sisinya. Tidak ada jiwa sabar, adanya geluh kesah. Yusallihi, yang tadi dua perkara, mengharap pahala, yang kedua memiliki kesabaran, merupakan yusallihi, sesuatu yang bisa menghibur. Menghibur. Wayahunu alaihi, dan menjadi ringan bebannya. Iya. Ketika dia berpikir jauh bahwa akhirat itu lebih besar kenikmatannya, jauh lebih mulia kehidupannya. Ketika dia tidak dapatkan dunia, maka dia akan merasa bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik di akhirat. Sehingga ini yang menjadi ringan. Nabi SAW menggambarkan supaya kita terhibur. Mad dunya fil akhirah illa, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat kecuali ma yaja'alu ahadukum, salah seorang menjadikan usbu'ahu, jari-jarinya, fil yam, yaja'al usbu'ahu, jadikan jarinya itu fil yam, di lautan, cemplung ke masuk ke fal yandur bima yarji', coba kamu lihat antara air yang ada di lautan dengan air yang ada di jari. Hadis Muslim. Kehidupan akhirat itu air yang di laut, kehidupan dunia air yang ada di tangan. Mana lebih banyak? Sesusah-susahnya orang di dunia, ada batas akhirnya. Sesusah-susahnya orang, ada batas akhirnya. Masa ia susah terus? Kalaupun saya mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan sabar semakin besar pahalanya, timis hidupnya. Adapun orang tidak punya iman, dia bayangkan hidup ini hanya di dunia tok. Sehingga kalau tidak mendapatkan perkara dunia benar-benar menyiksa dirinya dan tersiksa. Semakin tersiksa kalau tidak dapat. Dapat aja masih tersiksa, apalagi kalau tidak dia dapat. Demikianlah hiburan, sabar dan pahala. Kan jadi tenang. Wa kullu hadza musyahidun bitajribati. Kejadian ini semuanya adalah musyahid. Bisa dipersaksikan, bisa dilihat, bitajribah, dengan pengalaman. Wa mislu wahidin min hadzal na'u idza tadabbartahu wa nazaltahu ala ahwalin nas ra'aital farqal azima, ra'aital farqal azima bainal mu'min al-amil bi muqtada imani wa baina ma lam yakun kadzalik. Contoh seperti ini antara mukmin dengan yang tidak mukmin, yang dia dapatkan kenikmatan dengan yang dia tidak dapatkan kenikmatan. Jenis seperti ini kalau tadabbar tahu, kamu renungkan, wanazal tahu, dan kamu posisikan ala ahwalinnas, tentang kondisi manusia. Ro'aita al-farqal azima, niscaya Anda akan dapatkan, melihat perbedaan yang besar, perbedaan yang besar bainal mukmin, antara orang mukmin, al-amil bi muqtada imani, yang melaksanakan konsekuensi imannya, iman yang benar, bukan sekedar ucapan, mukmin yang dia al-amil melaksanakan bi muqtada imani segala konsekuensi imannya. Seorang mukmin itu ada konsekuensinya, jadi penyabar, penyantun, ya, jiwa optimis. Wa baina ma lam yakun kadzalik, antara orang yang tidak demikian. Artinya orang yang dia itu tidak konsekuen dengan imannya. Apa yang Anda dapatkan? Perbedaannya sangat jauh. Wa huwa an-din. Lihat, inilah agama ini, Islam. Yahussu ghayatal hassi 'alal qana'ah. Inilah Islam yahussu menghasung ghayatal has dengan sangat alal qona'ah memiliki sifat qona'ah qona'ah birizqillahi dengan rezeki Allah yang diberikan kepadanya wa bima atal ibad min fadlihi wa karamihi almutanawwi'. Lihat, agama ini mendorong kepada orang mukmin memiliki jiwa qona'ah. Qona'ah artinya nerimo apa yang diberi rezeki dari Allah. Wa bima atal ibad, apa yang diberikan oleh hamba. Ma'ata minal mal min ghairi sa'il, datang harta tanpa minta-minta, terima. Fa'inahu, maka ini barakallahu fikum wa karamih, dari sifat kebaikan para manusia al-mutanawi dengan berbagai macam jenis kebaikan. Jadi agama menghasung seorang mukmin memiliki sifat qona'ah, dan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, man asbaha minkum aminan fisirbihi, siapa saja di waktu pagi di antara kalian merasa aman, fisirbihi, sirbihi ai finafsihi, pada jiwanya. Dalam tafsir yang lain, sirbihi qaumihi, dia tinggal di sebuah kampung, dapat keamanan, hidup diberi keamanan di kampungnya, di negaranya. Mu'afan fi jasadihi, diberi kesehatan jasadnya. Wa indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan yang dia dicukupkan oleh Allah untuk makan seharinya. Apa kata Nabi? Dia hidup diberi keamanan di tengah kaumnya, jasadnya diberi kesehatan oleh Allah, di hari itu ada makanan. Hari itu ada makanan yang dia bisa dia makan. Kata Nabi, orang tersebut faka'an nama, seorang itu hizat bihid dunya bihadafiriha, dia telah mendapat bagian dunia dari bagian-bagiannya. Masya Allah, inilah orang yang diberi oleh Allah hizat bihid dunya bihadafiriha, dia dapatkan dunia dengan segala yang meliputinya. Tapi karena orang itu tidak qona'ah, dia tidak pernah merasakan itu nikmat yang besar. Padahal ini yang didoakan oleh Nabi, tuba liman aslama, tuba. Tuba dan mengartikan nama tempat di surga, tuba. Atau mana tuba dan mengatakan keberuntungan, man hudiya ilal Islam, diberi hidayah Islam, wa kana aisyuhu kafafa, hidupnya diberi kecukupan, wa qona'ah, diberi jiwa yang qona'ah. Hadis Tirmidzi. Tayyib, inilah yang menjadikan hidup tenang, qona'ah. Sampai Abu Bakar jadi khalifah, dia membawa karung, bawa pakaian, mujualan. Maka Umar bin Khattab berinisiatif diambilkan harta mal untuk Abu Bakar Siddiq, karena melayani kaum muslimin. Imam Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin, Abu Bakar tidak mau terima, cukup apa yang Allah berikan ini. Demikian pula Umar bin Khattab, qona'ah. Ini yang menjadikan tenang mereka. Fal mu'min, termasuk dorongan Islam yang kedua di sini, fal mukmin idza ubtuliya bimaradin aw faqrin aw nahwi minal aghradil lati kullu ahadin ghardatan laha فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله له تجده خرير العين. Juga kata mu'alif, fal mu'min, seorang mu'min, idza batuliya bimaradin, apabila diuji dengan sakit, au faqrin, kefakiran, au nahwi, atau yang sejenisnya, minal aghrad, dari berbagai jenis, allati kullu ahadin gharbah laha, yaitu merupakan menjadi jenis ujian baginya, apapun jenis ujiannya. Fa innahu bi imanih, maka orang mukmin dengan sebab imannya yang ada di sisinya, minal qanaah, juga sifat qanaah waridho, dan jiwa yang ridho, bima qassamallahu lah, dengan apa yang telah dibagi oleh Allah untuknya, tajidhu qarirul ain, anda akan dapatkan orang mukmin tadi qarirul ain, matanya selalu gembira, qarir gembira matanya, selalu berseri-seri, menampakkan wajah yang gembira. Kau lihat orang tersebut selalu ceria, walaupun kefakiran, sakit, kekurangan mengelilinginya, dia tetap tersenyum. Ya. Ini orang yang diberi oleh Allah nikmat qanaah, ridha. La yatatallab biqalbihi amran lam yaqdir lahu. Orang tersebut la yatatallab, tidak pernah mencari-cari dengan hatinya perkara yang tidak ditakdirkan. Kok saya dijadikan seperti ini, orang itu tidak kayak saya ya. Tidak mencari-cari yang seperti itu. Nasib orang beda-beda. Yambur ilaman huwa duna, dia akan melihat orang yang di bawahnya. Saya sakit, tangan baru dioperasi, alhamdulillah. Kemarin saya lihat orang pulang dari Jakarta, baru sampai Pemalang, jatuh, operasi patah, tangannya potong kabeh. Saya mending saya masih punya tangan, itu kemarin tangannya dua hilang. Meringankan dirinya. Wala yanduri ila man huwa fawqah. Kalau itu pun diberi harta, dia tidak melihat orang yang di atasnya. Saya alhamdulillah masih punya sepeda motor, tahunnya tua, masih bisa jalan alhamdulillah. Tetangga saya punya sepeda ontel, itu pun sering bocor, alhamdulillah. Ini menjadikan orang itu damai hidupnya. Dan di sabda Nabi, undur ila man huwa asfala minkum, lihat kepada orang di bawah anda. Wala tandur ila man huwa faqakum, jangan lihat ke atas terus. Wa huwa ajdar ala tasdaru ni'matallah alaikum, hadis Bukhari. Itu akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah, baik nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat harta. Lihat orang yang di bawah kita, syukuri, alhamdulillah saya bisa itikaf tahun ini, ya, alhamdulillah. Nah, itu orang yang punya waktu, punya biaya, belum tentu bisa. Alhamdulillah saya bisa, syukur. Ini akan menjadikan hati itu tenang hidupnya. Warubama zadat, bahkan kata Syekh, bahkan bisa jadi zadat bahjatuhu, akan bertambah bahjatuhu, keindahannya, wasururuh, kebahagiaannya, warohatuhu, dan rohah, lapang jiwanya. halaman huwa mutahassil ala jami'il matalibid dunyawiyah, atas segala yang dihasilkan dari segala jami'il matalib, segala jenis yang dicari dari perkara dunyawiyah. Idalam yu'ta al-qona'ah, kalau tidak diberikan oleh Allah sifat qona'ah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi ini kama tajid hadza alladzi laisa indah, itu tadi orang yang beriman. Lihat kata Syekh, kama tajid, sebagaimana pula Anda akan dapatkan. Hadza alladzi laisa indahu amal, orang yang tidak punya amal. Bimuktabal iman, dengan konsekuensi imannya. Apa itu kalau orang tidak punya iman? Idza ubtuliya bi syai'in minal faqri, apabila diuji sesuatu kefakiran, au faqdin, atau hilang ba'dil matalib, sebagian yang dicari ad-dunyawiyah dari perkara dunia, tajidhu fi ghayatit ta'asah wasyaqa. Orang yang di dalam hatinya tidak ada iman, kau dapatkan ketika dia mencari sesuatu, ditimpa dengan kefakiran, mencari duniawiyah tidak dapat, tajidhu, kau dapatkan orang itu ghayah ta'asah, orang itu di puncaknya, orang yang celaka, sengsara. Iya. Ini lain halnya dengan orang mukmin. Iya. Dia sadar. Ketika Nabi menasihatkan kepada kita, fa in asabaka syai', kalau Anda ditimpa sesuatu, fala taqul, jangan mengatakan lau anni fa'altu, kalau saya berbuat demikian kada wa kada. Lakin qul qadarallah masya'a fa'al. Tapi katakan qadarallah, sudah keluar modal 100 juta. Iming-imingnya 100 juta, untungnya 200 juta. Keluarkan. Tiba-tiba tahun itu tidak untung. Apa yang harus dikatakan? Qadarallah. Ya sudah, qadarallah terjadi. Qadarallah masya'a fa'al, apa yang ditakdirkan terjadi, yo terjadi. Jangan mengatakan lau. Kalau seandainya 100 juta itu tidak saya investkan, mungkin tahun ini untungnya lebih besar. Ini kata Nabi, taftah amala syaitan, membuka celah bagi syaitan untuk kamu tidak ridho, tidak sabar, tidak qona'ah. Tapi kalau mengatakan qadarullah, akan jadi ringan. Itulah kunci yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Wa mislu akhar, contoh yang lain. Orang yang tadi idza hadatsat asbabal khauf wa alamat bil insan al muza'ajat, tajid sahihal iman sabitul qalb. Apabila terjadi hadasat asbab, sebab-sebab al-khawf, cemas, wa alamat bil insan, dan menimpa kepada manusia al-muza'ajat, kecemasan-kecemasan, tajid sahihal iman sabitul qalbi, pasti Anda dapati orang yang iman kokoh hatinya, kokoh. Yang kedua, mutmainnun nafs, tenang jiwanya, mutamakkinan min tadbirihi wa taysirihi li hadzal amr, dia itu mutamakkin. Mutamakkin itu apa namanya, memiliki kemampuan mampu untuk mengatur min tadbirihi wa taisirihi, mengatur urusannya, perjalanannya, bisa mengendalikan jiwa, tidak goncang, tidak lalu kemudian minum obat serangga, wah, biar lampung urusannya, minum. Ada seorang petani, dia punya tanah berhektar-hektar, dia obati hamanya, waktu hama werang atau apa, dia keluarkan sekian juta untuk melihara sawahnya, dijaga pagi sore, keluarkan biayanya, jadi keluarkan obatnya, sudah sekian juta keluar, tetap padinya hancur, pusing dia. Sisa obat yang tadi untuk nyemprot diminum. Masya Allah, dikira menyelesaikan urusannya. Nauzubillah, tidak kokoh. Adapun orang yang mukmin tadi, dikatakan oleh Nabi, fa'in asobaka syai, kalau menimpa padamu sesuatu, fala takul lau, jangan mengatakan lau kada wa kada, walakin qaddarallah masya'afa'an, Allah takdirkan, dan apa yang takdirkan terjadi. Tidak sia-sia amalan seorang petani, sudah hamu panen dicuri orang, sodakoh, sudah umpanin serang burung, sodakoh, apa mesti minum obat serangga, sodakoh, walaupun mungkin niatnya ada seperti itu ya, sodakoh sudah, tenang jiwanya. Barakallahu fikum. Walihadal amru alladhi dahamahu bima huwa fi was'ihi min fikrin wa qawlin wa amalin qad watana nafsuh lihadal mus'ij al-mulim. Oleh karena itulah urusan yang didapatinya, bima huwa wus'ahu, yang itu merupakan sebagai wus'ah, kelonggaran yang diberikan, min fikrin, kelonggaran pikirannya, ucapannya, amalannya, qad wapana nafsu, itu menjadikan kokoh jiwanya. Walihadal mus'ij al-mulim, wahada ahwalu turihul insan, watasbudu fu'aduh. Oleh karena itu, al-mus'ij, kegoncangan jiwa, al-mulim, al-mulim itu maknanya adalah asobahu mas minal junun. Mulim itu ditimpa sejenis penyakit gila, itu terhindar, terjauhkan. Itulah kondisi orang yang diberi oleh Allah jiwa yang tenang, watas butufu aduh, jiwanya juga diberi kekokohan dengan iman dan amal soleh. Ini orang mukmin. Kama tajid faqidul iman bi'aks, anda akan dapatkan faqidul iman, orang yang hilang imannya, bi'aks itu keadaannya sebaliknya, sebaliknya dengan orang mukmin. Hadihil halu idza waqa'atil makhawif in za'aja laha dhamira. Lihat, orang yang hilang imannya, hadihil hal, keadaan seperti ini, keadaan ditimpa kesusahan, idza waqa'atil makhawif, kalau ditimpa kecemasan, ketakutan, in za'aja, dia akan goncang domiroh jiwanya, watawat tarot, menjadi kenceng aksobuhu, urat-uratnya, jadi apa, saking peliknya masalah, bikin kepala itu kencang ya, begitu, saking seriusnya berpikir. Watasattatat afkaruhu, pecah pikirannya ya. Wadakholahul khawfu wara'bu, masuklah ke dalam jiwanya al-khawf, takut, wara'bu, cemas, jadi dibikinlah jiwanya itu jadi penakut, oleh dirinya sendiri. Ini kalau orang yang kena musibah dari kalangan orang tidak beriman, wajtama alaihil khauf al-khariji, terkumpul rasa cemas dari luar, khariji, yang sifatnya dari luar. Lihat sesuatu, wah, dikira munagih, dia langsung ngumpetan. Belum ketemu, baru lihat, dengar suara motor, wah, ini datang ini. Dia langsung sembunyi. Kenapa? Dia punya urusan yang besar dengan orang ini. Padahal bukan datang mau ngapa-ngapain, cuman lewat aja. Barakallahu fikum. Mendengar sesuatu langsung takut. Wahada khariji, wal qalaq al batini, atau kegoncangan, goncang jiwanya dari dalam. Alladzi la yumkin ta'bira an kunhi, yang tidak mungkin diungkapkan keadaannya. Kayak apa ketakutan dari dalam itu? Kalau ketakutan dari luar kelihatan, lari, sembunyi, ngumpet. Tidak bisa tidur, keluar keringatnya, bisa dilihat. Tapi ini yang di dalam hati, di dalam jiwanya kelihatan, sulit diwujudkan. Kayak apa bentuknya? Wa hadana minan nas, ini adalah jenis manusia. Illam yahsulahum ba'dul asbab tabi'iyah allati tahtaju ila tamrinin katsir. Jika tidak didapatkan oleh mereka sebagian sebab tabiiyah yang alami, yang dibutuhkan ila tamrinin katsir, sering dilatih. Inharat qawahum wa tawarat a'sabuhum. Inharat, hancur qawahum, kekuatannya. Wa tawattarat, dan akan menjadi kencang aksobhu, urat-uratnya, ya, urat akan menjadi kencang. Wadzalika lifaqdil iman, karena hal itu hilang imannya. Alladzi yahmilu ala sabr, iman yang menggiring, mengarahkan orang itu jadi sabar. Karena sabar dengan iman tidak bisa dipisahkan. Karena hilang sabarnya, maka dia lebih nampak orang yang tadi ditimpa penyakit dari dalam, dari luar, cemas, takut. Khususan fil muhalil harjah, terkhusus pada kondisi yang sempit. Wal ahwalil mahzanah al muza'ajah, kondisi yang sedih dan mencekam. Makanya Abu Bakar Siddiq bersama Nabi ketika berjuang menegakkan tauhid dan sunnah, dikejar-kejar musuh. Dua orang dikejar, disayembarakan. Masuklah kedua orang ini ke dalam gua, sembunyi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemani Rasulnya melihat ke atas jalan, karena gua posisi di bawah jalan. Gua posisinya di bawah jalan, sehingga ketika Abu Bakar Siddiq nadhara ila aqdamil musyrikin, lihat ke atas, lihat kakinya orang musyrik di atasnya. Iya. Dan waktu itu wanahnu fil ghor, bersembunyi dalam gua. Wahum ala ru'usina, mereka di atas kepala kami. Bayangkan, musuh di atas kepala, senjata lengkap, sementara posisi dia di bawah. Kata Abu Bakar, lau nadok, lau anna ahadahum nadara tahta qadamaihi la absorona. Ya Rasulullah, kalau salah seorang mereka melihat kakinya ke bawah, lihat kakinya mereka, la absorona, niscaya mereka akan lihat kita ya Rasulullah. Lihat, lihat. Nah, kalau ke bawah aja udah kelihatan kita berdua bersembunyi di sini. Kondisi yang mencekam seperti ini, kalau ketangkep penggal lehernya. Masya Allah. Kira-kira bagaimana seorang mukmin yang bertauhid, kondisi yang seperti ini, maka Rasul membangun keimanan Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnayn, apa kira-kira menurut kamu Abu Bakar kalau ada dua orang, apa kira-kira? Allahu salisuhuma, Allah yang ketiganya. La tahzan, ojo sedih, hilangkan rasa sedih, hilangkan rasa cemas, hilangkan rasa takut. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah pasti menolong kita. Masya Allah, ternyata tidak ada satu pun yang lihat. Kalau secara teori akal kelihatan, tapi Allah butakan mata orang kafir, orang musyrik. Itulah kekuatan iman yang tidak mungkin terjadi jadi mungkin terjadi, ditolong oleh Allah azza wa jalla. Apalagi cuman kondisi waduh kurang ini, melebaran belum punya ini, aduh perkara yang ringan, hari ini bisa makan, diberi keamanan, seperti punya dunia dan apa yang mengelilinginya, aman, punya makanan sehari itu, sudah seperti punya dunia dan apa yang mengelilinginya. Nah, kita punya makanan untuk sebulan, bahkan kadang punya ATM untuk 10 tahun, kok gelisah? Barakallahu fiik. Inilah orang mukmin. Fal birru wal fajir wal mukmin wal kafir yashtarikan fil jalbil sajaah al iktisabiyah. Lihat, orang yang baik, orang yang fajir durhaka, orang yang mukmin, orang yang kafir, yashtarikan itu berserikat, artinya berserikat sama keadaannya. Bijal bisaja'ah iktisabiyah, dalam mencari keberanian yang sifatnya diusahakan. Ya, artinya kalau orang mukmin punya keberanian, orang kafir juga punya apa? Keberanian. Sama-sama punya keberanian. Wa fil gharizatil lati talaffal makhawih wa tahunuha, juga insting gharizah. Gharizah itu insting, suatu yang ada di dalam jiwa. Allati talaffaf al-makhawif, yang bisa melembutkan rasa takut. Rasa takut yang tadinya gede dilembutkan. Wa tahunuha, dan menjadi ringan yang tadinya berat. Allah siapkan sesuatu yang bisa meringankan. Walakin yatamayyazul mu'min biquwati iman. Lalu apa bedanya? Karena sama-sama manusia, cuman bedanya ini mukmin, ini kafir. Ini orang yang taat, ini orang yang fajir. Sama-sama punya keberanian. Tapi lihat kata Syekh, ya tamayyaz, yang membedakannya ialah al-mukmin biquwati iman, dengan kekuatan imannya. Yang pertama, ini yang membedakan antara mukmin dengan kafir, kekuatan imannya. Walaupun jumlahnya sedikit, orang mukmin kuat jiwanya, takut. Itu tadi Abu Bakar dan Nabi SAW cuma berdua, orang musyrikin banyak, tak sedih, tak tahsa. Walaupun kita cuma berdua, jangan sedih, Allah bersama kita. Orang mukmin jangan kerdil, wah aku dewean ini sendirian. Kalau anda benar, kenapa? Walaupun banyak, kalau batin lemah. Inna kaida syaitan kana dhaifa, tipu daya setan lemah. Ini yang pertama, imannya. Yang kedua, wasabri, yang membedakan ialah sabarnya. Sabar. Orang mukmin sabarnya kuat. Orang kafir gampang tersulut. Anaknya mati, dia tidak sabar, mencela Allah, mencela masa, hujan terus, hujan dicela. Namun tidak, jaga lisannya. Yang ketiga, wa tawakkulih, kuat tawakalnya alallah, kepada Allah. Beda dengan orang musyrik, tawakalnya kepada jimat, batu, pohon. Pohon dipatahkan juga kalah, batu diludahin juga diem, lemah. Para mukmin tawakal alallah wa'timadihi alaih, bersandarnya hanya kepada Allah. Ini tiga poin penting yang membedakan. Yang kelima, wahtisabuhu lisawab, ini yang lebih penting lagi, mengharap pahala di sisi Allah. Umuran tajdadu biha saja'atuhu, iman, sabar, tawakal, bersandar kepada Allah dan mengharap pahala Allah, inilah yang menambahkan orang mukmin bertambah semangatnya, keberaniannya. Keberaniannya bertambah. Semakin kuat imannya, semakin kuat keberaniannya. Iya. Wa taqaffafa anhu wat'atal khauf, dan menjadi ringan. Taqaffafa anhu, menjadi ringan baginya, wat'atal khauf, pijakan rasa takut. Wat'ah itu pijakan yang menjadikan dia takut. Rasa takutnya jadi ringan, hilang. Watahunu alaihil masaib, jadi ringan segala hal yang sulit. Saib, sulit jadi gampang. Sebagaimana kisah ketika Nabi SAW di awal dakwah di Madinah dimusuhi oleh musyrikin sampai terjadi perang Uhud. Allah ingatkan, wala tahinu ibtigha'il qaum. Ketika Nabi perang Uhud, 70 syuhada. Nabi keluar darahnya. Topi perangnya pecah. Terluka wajah beliau. Maka kemudian di sisa-sisa kekuatannya, diajak 70 kurang lebih sahabat untuk ngejar Abu Sufyan. Maka ketika dalam kondisi fisik seperti ini, sisa-sisa tenaga dikumpulkan mengejar musuh. Allah ingatkan dalam surat Ali Imran 104, wala tahinu fitihail qaum, kamu jangan lemah untuk mengejar musuh. Maksudnya tadi rombongan musyrikin yang sudah pulang ke Mekah. Nabi mengumpulkan sisa tenaganya dengan para sahabat mengejar. Kenapa? Jangan merasa sedih, jangan lemah, terus semangat. Intakunu talamun, jika kalian dalam kondisi merasa sakit, kalau terluka, Nabi terluka, sakit. Jangan dikira kalau jadi Nabi kena pedang gak sakit, ya sakit. Mungkin kalau wali aja manusia mesti sakit, kecuali Gatot Kaca. Mungkin Gatot Kaca itu katanya tulangnya besi, ototnya apa? Kawat. Giginya apa? Baja. Mungkin tidak sakit. Ini manusia basar, dilukai ya sakit. Wali-wali Allah sakit. 5 menit lagi. Jadi kata Allah, ingatkan ini untuk membantah, oh, kalau sudah jadi wali Allah sakti, gotri aja jadi makanannya. Masya Allah. Lihat para sahabat itu waliullah. Ternyata Allah katakan, intakunu ta'lamun, jika kalian merasakan sakit, fa innahum ya'lamun. Pakai hamzah lah ya. Mereka orang musyrik juga merasakan sakit. Orang musyrik dibacok ya sakit. Orang mukmin kena pedang ya sakit. Sama. Kama ta'lamun, seperti kalian merasakan sakit. Tapi bedanya apa? Watarjuna minallahi ma la tatyarjun. tapi kalian mengharapkan pahala Allah. Sedangkan mereka orang musyrik tidak mengharapkan pahala Allah. Kalau yang diharapkan pahala, lapar, haus, kangen sama istri, hilang. Yang diharapkan pahala, kan begitu perjuangan. Pahala, di depan mata pahala. Susah, kesusahan tadi hilang. Kalau tetap muncul, ya lumrah namanya manusia. Tapi kalau ingat pahalanya jadi ringan, terus berani maju. Wa yasulu lahum min ma'unatillah wa ma'inatil khasah ma'inil khasah wa majadihi ma yab'asuru yab'asuru al-makhawif, sehingga mereka mendapatkan min ma'unatillah, pertolongan Allah, wa ma'inil khas, bantuan yang khusus, wa majadihi ma yab'asuru al-makhawif, dan bantuan yang bisa menghilangkan rasa cemas. Qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Inilah kunci kebahagiaan hidup pertama, iman dan amal soleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.